warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, seberapa pentingnya masalah menyusui anak? Jawabannya akan Anda temukan dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah episode kali ini. Di mana ayat yang akan kita kaji, kita mulai dari ayat ke-233 surah Al-Baqarah mengenai menyusui anak. Tidak heran kemudian ASI ini menjadi makanan yang paling baik dan telah dibuktikan oleh banyak peneliti di muka bumi ini. Bahwa ASI eksklusif sebaiknya diberikan dalam waktu 6 bulan. Bagaimana mengenai aturan dalam Al-Quran mengenai menyusui anak ini? Tapi kajian yang nanti akan kita dengarkan dari penjelasan narasumber kita, Bapak Quraisy Shihab. Lebih jauh lagi, ayat-ayat ini juga akan memerintahkan kepada pasangan suami istri untuk selalu bermusyawarah dalam kehidupan berumah tangga. Seperti apa musyawarah yang ada aturannya dalam Al-Quran, nanti pun kita dengarkan penjelasannya dari narasumber kita. Segera kita temui narasumber kita, Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selain ada Pak Quraisy di sini, selalu ada ibu-ibu yang menemani saya yang nanti juga bisa bertanya langsung mewakili pemirsa di rumah ya. Yang pertama ini adalah ibu-ibu dari pengajian Nurul Ikhlas Condet, pimpinan Ibu Masiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan di sebelah kanan saya ini ada pengajian Syarifatun Nisa Cijantung, pimpinan Ibu Hajah Sri Hayati Ajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ibu-ibu sekalian sudah hadir di sini. Tapi seperti biasanya juga kita punya 3 panelis. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Nuridin, ini koordinator talkshow keagamaan Lakpesdam NU. Kemudian yang kedua ada Mbak Fitria, editor Ikhlas Digital Library of Al-Quran. Dan yang terakhir ada Bapak Masrul Ikhwan, Imam Masjid Agung Atin Taman Mini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, seberapa pentingnya suatu masalah, Pak Quraisy, pasti bisa dilihat bahwa bagaimana aturannya dalam Al-Quran. Dan masalah penyusuan anak ini ternyata mempunyai porsi yang lumayan dalam Al-Quran ya, Pak Quraisy ya. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa belajar ibu-ibu di sini mengenai penyusuan anak ini. Nanti kita dengarkan penjelasan dari Pak Quraisy. Sebentar lagi kita akan break, kita akan kembali lagi masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Mengenai surah Al-Baqarah dari ayat 233 mengenai penyusuan anak, seberapa pentingnya akan kita dengarkan penjelasan narasumber kita, Pak Quraisy Shihab. Silakan Pak Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita akan berbicara menyangkut penyusuan anak. Sebelum ayat-ayat yang menguraikan menyangkut penyusuan ini, sebelumnya ada uraian menyangkut perceraian dalam berbagai aturan dan tuntunan Allah. Kali ini setelah uraian tentang perceraian, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutim marada. Ibu-ibu menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Nah, kita berhenti. Yang dimaksud oleh ayat ini dengan ibu-ibu itu siapa? Apakah ibu-ibu yang dicerai tadi, kan sebelumnya dicerai, ataukah ini ibu-ibu secara umum? Nah, sementara ulama berkata yang dimaksud adalah ibu-ibu yang dicerai. Kalaupun kita berkata demikian, maka sebenarnya itu lebih tegas lagi harus diperintahkan ibu-ibu yang tidak bercerai. Iya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anak walaupun sang anak ini sudah menjadi anak yang berpisah ibu bapanya, tetapi perhatian terhadapnya khususnya kepada ibu dan juga khususnya kepada anak dari ibu dan juga bekas suami dan terhadap bekas istri masih ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita kembali lihat. Ada juga yang berkata ayat ini berbicara tentang ibu-ibu secara umum, baik sudah dicerai maupun belum dicerai. Nanti kita akan lihat bagaimana tuntunan Al-Qur'an menyangkut itu. Kita lihat dulu. Ibu-ibu menyusukan anak-anak mereka 2 tahun secara sempurna bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Jadi sebenarnya boleh kurang ya. Boleh kurang. Nanti di ayat lain ada dikatakan bahwa hamluhu wa fisaluhu fi anain, penyusuan dan penyusuan dan masa kandungnya itu 2 tahun. 30 bulan ya toh. Jadi kalau ada orang, kalau ada orang hamil 9 bulan itu berarti menyusukannya 21 bulan ya toh. Kalau dia hamil melahirkan 7 bulan itu berarti 23 bulan. Itu bagi yang ingin menyempurnakan. Baik. Kita berhenti sejenak. Mengapa Allah Subhanahu wa taala secara tegas memberi tuntunan ini? Itu kata pakar-pakar disebabkan karena air susu ibu itu tidak ada yang bisa menggantikannya. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa setiap spesies itu air susunya sesuai dengan anak yang dia lahirkan. Sapi kayak paling cocok buat sapi. Kambing paling cocok buat kambing. Anak paling cocok buat anak. Bahkan air susu itu disesuaikan oleh Allah hasilnya dengan pertumbuhan anak. Anak yang lahir prematur, air susu ibunya itu cocok buat anak lahir prematur. Anak yang sudah baru lahir, air susu yang diproduksi ibu cocok buat itu. Setelah tumbuh cocok buat pertumbuhannya. Termasuk kuantitasnya, banyaknya. Itu sebabnya pakar-pakar menyatakan bahwa dalam 6 bulan pertama itu air susu tidak sebanyak setelah 6 bulan. Ya, oke. Anak sangat membutuhkan ini. Bukan hanya membutuhkannya melalui air susu yang dimakannya, tetapi dia membutuhkannya dalam kedapan ibunya. Karena itu anak yang menyusu pada ibunya bisa lebih cepat berjalan daripada anak yang menyusu dari sapi. Susu sapi atau formula ini, ya toh. Nah, anak sejak kecil sudah bisa membedakan manis, asam, pahit. Tetapi anehnya dalam penelitian dikatakan itu anak kalau dikasih susu formula yang manis dan dikasih dia air susu ibunya, dia lebih senang air susu ibunya walaupun ini lebih manis. Betul ya? Jadi ini Allah sudah atur. Bahkan katanya anak itu seringkali mengalihkan wajahnya ke bantal di mana air susu ibunya terjatuh dibanding dengan ke bantal yang jadi inilah yang Allah terangkan. Tapi ada orang-orang, ibu-ibu, boleh jadi juga bapak-bapak yang enggan untuk menyusukan anaknya. Itu sebenarnya orang-orang semacam itu tidak ingin memberikan perhatian yang banyak dan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Dan boros juga kan, beli susunya kan mahal, ini gratis. Oke. Kita lanjutkan. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ridha'a. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wah, ini luar biasa ini Quran. Al mauludi lahu, ayahnya. Kalau kita berkata ayahnya yang sudah diceraikan, menceraikan ininya, dia di sini diberi kewajiban. apa itu? Harus memberi makanan dan pakaian buat ibu yang menyusukan anaknya. Subhanallah. Bukan cuma makanan, pakaiannya. Apalagi sekarang ya, katanya kan ada pakaian-pakaian khusus buat ibu yang hamil, buat ibu yang menyusukan. Perlu vitamin-vitamin, jangan cuma mau. Alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Begitu juga, kalaupun tidak dicerai, sang ayah harus memberikan perhatian kepada ibu anak itu, karena pastilah dia membutuhkan hal-hal yang melebihi kebutuhannya pada masa dia tidak menyusukan. Wa alal mauludi lahu kiswatuhunna rizquhunna wa kismatuhu bil ma'ruf, secara wajar. Nah, kenapa dikatakan secara wajar? Karena ada juga nanti ibu-ibu yang minta lebih-lebih. Wajar. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Tidaklah dibebani seseorang itu kecuali sesuai kemampuannya. Jadi jangan melebihi, jangan menuntut yang lebih. Tapi kalau memberi yang lebih karena mampu, itu lebih baik daripada kikir, karena dampak dari pemberiannya itu akan berpengaruh pada anak yang disusukan oleh sang ibu, anak yang membawa nama orang tuanya. Kenapa di sini dia katakan alal mauludi dahu, yang dilahirkan untuknya? Karena anak itu membawa nama bapak. Karena anak itu ditentukan jenis kelaminnya oleh bapak, maka bapak membawa nama anak itu. Wa 'alal waris la tudar walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Kita lihat ini apa maksudnya. Janganlah seorang istri atau ibu memberi mudarat kepada suaminya atau bekas suaminya disebabkan oleh anaknya. Ah, kita ambil contoh. Si istri nuntut terlalu banyak. Itu namanya merugikan suami. Tapi juga berarti, la tudarra juga berarti, janganlah seorang bekas suami atau janganlah ayah itu merugikan istrinya disebabkan karena sang istri. Nah, coba lihat keseimbangan kan ada ya. Anak menyusui kalau tidak diberi perhatian, tidak diberi biaya yang cukup dan lain-lain sebagainya, itu namanya memberi mudarat buat istri yang dampaknya terhadap anak. Begitu juga istri, begitu juga ibu, kalau tidak memberikan perhatian kepada anaknya, itu anaknya akan mendapat mudarat, dan kalau dia merugikan suaminya, itu berarti merugikan juga sang anak. Ada hal yang menarik ibu-ibu di sini, kita lihat. Allah menyebut pertama kewajiban atau tuntunan untuk menyusukan anak, ya. Menyusukan anak adalah hubungan antara anak dan ibu. Yang kedua, memberi tuntunan pada suami atau bekas suami untuk memberi perhatian pada ibu yang menyusukan, antara lain dengan memberikan makanan, memberi ini. Okay. Yang pertama dia sebut adalah hubungan ibu dengan anak. Kenapa? Karena anak lebih membutuhkan ibunya, khususnya pada saat-saat kecil, ketimbang dengan kebutuhan ayah kepada istrinya. Tetapi itu pun oleh Allah, karena kebutuhan anak itu, maka Allah mewajibkan sang bapak untuk memberi perhatian kepada ibunya, demi ibu dan demi anak yang akan dilahirkan. Itu yang dimaksud dengan wala tudar walidatun bila waladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Baik, wa, ya. Aku Reis, tadi sudah demikian jelasnya sebegitu pentingnya penyusuan anak ini. Bahkan untuk yang bercerai pun ini diperintahkan untuk menyusui anaknya. Selanjutnya kita akan bahas lebih jauh lagi Pak Quris ya, mengenai penyusuan anak, juga barangkali mengenai musyawarah dalam rumah tangga ya Pak Quris. Kita akan kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Uraian surah Al-Baqarah yang tadi kita mulai dari ayat ke-233 mengenai penyusuan anak. Silakan Pak Quris. Baik, kita lanjutkan. Ayat ini setelah mewajibkan ayah untuk memberi perhatian pada ibu dan anak-anaknya. Boleh jadi ayahnya meninggal, ya kan? Siapa yang memberi perhatian kepada anak ini? Siapa yang mesti membelanjai untuk kebutuhan anak dan ibu? Lanjutan ayat ini menyatakan wa alal warisi mislu dzalik, yang mewarisi ayahnya yang meninggal juga itulah yang membelanjai mereka. Nah, yang mewarisi ini boleh jadi anaknya mewarisi ayahnya. Nah, jadi dia punya harta, dari hartanya dia belanjakan untuk ini. Bisa jadi juga yang mewarisi itu boleh jadi saudaranya, boleh jadi ayahnya itu. Nah, diambil dari mereka itu untuk biaya bagi anak, bagi istri yang menyusukan. Tadi dikatakan bahwa menyusukan anak yang sempurna 2 tahun, tapi boleh kurang dari 2 tahun. Kalau memang boleh kurang dari 2 tahun, untuk apa disebutkan bahwa 2 tahun? Nah, ada paling tidak ada 2 sebabnya. Yang pertama, supaya tidak cekcok. Ada yang mau lebih, ada yang mau kurang. Ya kan? Ada 2 tahun. Dan yang kedua, yang lebih penting lagi, penyusuan yang mempunyai pengaruh pada anak itu adalah pada masa 2 tahun. Sehingga kalau ada anak, katakanlah umur 2 tahun setengah, menyusu pada ibu yang lain, maka penyusuannya tidak dianggap sebagai penyusuan dan menjadi saudara sesusu dengan yang lain. Kalau di atas 2 tahun, itu sebabnya dia sebut 2 tahun. Ya kan? Bisa jadi anak itu. Dan itu ada syarat-syaratnya yang lain. Baik. Fa in arada fisalan antaradin minhuma wa tasyaur. Kalau keduanya, ibu dan bapak, ingin menyapi anak itu, boleh juga. Tetapi syaratnya suka sama suka. Dan melalui musyawarah, musyawarah antar keduanya, dan juga dapat musyawarah kepada dokter. Jangan sampai dia mau hentikan penyusuan, anak masih butuh. Maka kalau akan menyapinya kurang dari 2 tahun, maka itu boleh selama ayah dan ibu setuju, rela sama-sama, dan itu dilakukan melalui musyawarah. Nah, ini sekali lagi kita lihat bahwa sang suami istri yang bercerai pun masih diminta untuk bermusyawarah demi anak. Apalagi yang tidak bercerai. Yang tidak bercerai dalam kehidupan ini selalu harus ada musyawarah itu. Fala junaha alaihim. Wa in arattum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Nah, kalau kamu mau untuk meminta orang lain menyusukan anak kamu, itu boleh juga. Kalau kamu memberi upah pada yang menyusukan. Karena ini ada kebutuhan. Itu boleh, dibolehkan untuk itu. Nah, nanti kita katakan, nanti kalau anak itu menyusui kurang dari 2 tahun sampai 2 tahun, dia menjadi anak sesusuan, ya kan? Saudara sesusuan, ya kan? Wa'lamu annallaha bima wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Lanjutan ayat kita ini berbicara tentang perempuan-perempuan yang ditinggal mati suaminya. Nah, ada kewajibannya. Walladzina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 14 ashhurin wa ashhar. Orang-orang yang meninggal di antara kamu, wahai para suami, dan dia meninggalkan istri-istri, maka istri-istri itu wajib melalui masa tunggu selama 4 bulan 10 hari. Nah, ini sekarang banyak yang melanggar ini. Suaminya baru seminggu udah pergi keluar, udah berdandan dan lain-lain sebagainya. Itu enggak benar. orang yang istri yang ditinggal suaminya itu seharusnya berkabung. Kalaupun suaminya sudah tidak tahu, katakanlah dia tidak tahu, kan ada keluarga suaminya. Maka dia diminta untuk berkabung, untuk menunjukkan simpati kepada ininya. Nah, berkabung itu bukan lantas pakai pakaian hitam sepanjang 4 bulan, tidak harus. Bukan lantas mengotor-ngotorkan badan, tidak. Dia diminta berlaku wajar. Dia diminta untuk jangan dulu menerima pinangan, ya kan? Dia diminta untuk, dia tidak dilarang untuk bertemu dengan orang, tapi jangan pergi ke pesta udah dandan seakan-akan ini. Nah, itu yang dimaksud dengan masa tunggu yang harus dilalui oleh siapa namanya, oleh istri. Ada yang berkata, kok laki-laki tidak ada masa tunggunya? Iya. Sebenarnya secara moral pun harus ada masa tunggunya. Secara moral, Nabi ketika Sayyidah Khadijah meninggal itu lama sekali baru menikah, 1 tahun lebih, bahkan boleh jadi 2 tahun. Nah, begitulah seharusnya kehidupan suami istri. Memang Al-Quran tidak mewajibkan suami, tidak mewajibkan secara hukum suami, karena ada perbedaan antara perempuan dan lelaki. Perempuan itu tidak mudah untuk apa ya, untuk terangsang. Laki-laki kalau dilarang kawin selama 4 bulan, sangat dikhawatirkan dia melanggar. Kalau perempuan tidak seperti itu. Nah, maka Allah mengatur ini supaya masing-masing ketentuan ini disesuaikan dengan ini. Tetapi secara moral, sekali lagi saya katakan, buruk sekali lelaki yang istrinya baru meninggal 1 bulan, 2 bulan sudah kawin lagi. Cinta itu dibuktikan secara pasti setelah kepergian salah seorang pasangan. Cinta tidak dibuktikan sebelum kawin. Cinta itu dibuktikan waktu kawin, setelah kawin, bahkan setelah kematian. Itu sebabnya orang yang paling hebat cintanya pada istrinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih hebat dari Laila Majnun atau Romeo and Juliet itu. Kita tidak tahu itu Romeo and Juliet kalau benar-benar kawin apa berlanjut perkawinannya atau tidak. Jangan-jangan bercerai ya Pak Kurisya. Jangan bercerai. Saya kira itu ya. Iya, Pak Kurisya. Tadi ada yang menarik sekali Pak Kurisya, waktu kemudian musyawarah ini diperintahkan ya Pak Kurisya. Padahal waktu itu dikatakan untuk orang yang bercerai, bagaimana yang tidak bercerai. Dan ini bukan mengenai masalah penyusuan saja kan, bukan mengenai masalah musyawarah dalam segala bidang. Dalam segala bidang. Okay. Dan saya kira perlu juga ada pembagian, walau tidak ketat, dalam kerja sehari-hari, dalam tugas sehari-hari. Suami yang baik tidak usah terlalu banyak campur menyangkut apa namanya, alat-alat rumah tangga ini, biar deh ibu yang beli ini segala, ya kan? Iya. Ada laki juga begitu, tapi perlu ada musyawarah. Baik Pak Kuris, ini pasti akan timbul pertanyaan dari kajian tadi ya Pak Kuris ya. Kita akan kembali lagi masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Segmen tanya jawab di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah yang tadi kita kaji mulai ayat ke-233. Langsung kita ke para panelis kita. Yang pertama ini adalah Mas Nuridin. Silakan Mas Nuridin. Pak Kores, pertanyaannya kegiatan atau kejadian sehari-hari sebenarnya. Seringkali seorang ibu biasanya karena suatu hal misalkan susunya enggak keluar. Nah, tapi kayaknya untuk saat ini pilihan memberikan anaknya kepada ibu yang lain, misal untuk disusukan, itu jarang sekali menjadi pilihan. Iya. Nah, itu. Dan kemudian kalau kemudian disusukan kepada ibu, ya ibu yang lain, itu kan katanya ada istilah saudara sesusuan, sesusuan ya, iya, seperti tadi. Nah, konsekuensi apa yang ditimbulkan setelah proses penyusuan yang demikian gitu. Iya. Dia menjadi saudara sehingga haram untuk saling kawin mengawini. Misalnya salah satu konsekuensi. Iya. Berarti Pak harus dicatat Pak siapa yang memberikan susu. Iya, harus dicatat. Nah, itu sebabnya ada bahasan di kalangan ulama. Oke, saya ini. Apakah yang dimaksud itu menyusui dalam arti mengisap dari payudara? Ataukah berarti menyusui memberi dia air susu. Dari air susu ini? Umumnya ulama berkata menyusui yang dimaksud adalah memberi susu baik melalui langsung maupun tidak langsung. Itu satu. Karena itu harus hati-hati mengetahui siapa yang dia susukan dan tidak. Hanya tadi syaratnya usianya 2 tahun ke bawah, dia menyusui 5 kali penyusuan yang mengenyangkan itu. Tetapi kalau kita berkata bahwa yang dimaksud dengan menyusui itu menyusui dari payudara, maka bang-bang susu bisa saja tidak dan masalah. Itu tidak mengakibatkan konsekuensi saudara susu. Ya. Baik, kita pindah ke Mbak Fitria, silakan Mbak Fitria. Iya, terima kasih. Begini Pak, tentang ASI memang kita sudah tahu manfaatnya, dia paling baik dibandingkan susu-susu yang lain gitu. Bagaimana dengan kasus seorang ibu yang dia tidak mau memberikan ASI dengan alasan dia melihat kenyataan bahwa anak yang diberi susu formula pun bisa tumbuh dengan cerdas gitu. Apalagi saat ini kan banyak susu-susu formula dengan kandungan-kandungan tambahan omega segala macam. Ya. Al-Quran hadis tidak melarang. Yang berkata bahwa anaknya pun tumbuh cerdas itu benar atau bisa benar. Namun kalau anak itu benar-benar cerdas, maka dia akan jauh lebih cerdas dan lebih sehat kalau dia menyusukan. Tapi persoalannya di situ. Apakah Anda menginginkan anak Anda hanya cerdas atau sangat cerdas? Hanya sehat atau sangat sehat? Apakah Anda menginginkan anak Anda itu punya kaitan yang lebih erat dengan Anda? Itu sewaktu seorang ibu meletakkan bayinya menyusukan anaknya, detak-detik jantung ibu itu terasa bagi sang anak. Jadi ada kasih sayang, ada hubungan yang lebih erat. Kita tidak menolak ya, Al-Quran tidak menolak itu. Tapi itulah tuntunan yang diberikannya. Baik. Iya, ini kita bukan cerita mengenai ASI-nya saja, tapi kegiatan menyusuinya itu pun maknanya sangat dalam ya. Betul, Pak Kuris. Betul, kegiatan menyusuinya sangat dalam. Dan silakan panelis ketiga kita, Mas Masrul. Bapak Profesor Kresyap yang kami hormati, dalam ayat 233 ada di pertengahan ayat sebutkan wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum. Yang artinya jika kamu ingin menyusukan anak kamu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu. Nah, saya tanyakan apakah hal ini berlaku untuk segala kondisi? Itu pertama. Kemudian menurut hemat saya akan timbul kesan menggampangkan bagi orang yang mampu secara finansial, dia terpaksa atau menyerahkan anaknya menyusukan kepada orang lain. Itu yang saya tanyakan. Sekarang begini, Allah subhanahu wa ta'ala dalam sekian banyak ketetapannya sering memberi alternatif-alternatif sekaligus memberi prioritas-prioritas. Nah, di sini ada prioritas. Prioritas pertama, anak menyusui dari ASI ibu. Kalau tidak bisa, dia memberikan kepada manusia, ibu yang lain untuk menyusui. Itu tadi yang saya katakan, karena spesies itu yang paling ini. Kalau tidak bisa, pakai formula. Jadi dalam kondisi apapun tinggal diserahkan pada masing-masing. Dan masing-masing suami dan istri, jangan hanya sepihak, harus ada musyawarah itu. Saya kira itu tadi ya. Ya, baik. Ini ibu-ibu yang menjalani langsung ini ya, sebagian besar memang sudah menikah, punya anak dan menyusui. Pasti permasalahannya lebih lain lebih lagi dan lebih banyak ya. Ini pastinya. Silahkan tanyakan nanti, kita akan break sejenak. Kita akan kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Baqarah. Segmen tanya jawab kita, saya sampai ke tempat ibu-ibu yang bagiannya bisa bertanya ya kali ini ya. Siapa yang sudah mau bertanya nih ibu-ibu? Iya, silakan. Terima kasih Pak Quraisy. Gimana kalau ternyata setelah lewat dari usia 2 tahun anak masih terus kita susui, air susu kita masih ada, sampai ternyata usianya 4,5 tahun, itu gimana Pak? 4,5 tahun. Iya. Dan itu kenyataan. Ya itu ada. Ini musyawarahnya ya. Lain nih Pak Quraisy. Oh iya. Tuntunan Al-Quran maksimal 2 tahun. Ibu harus bisa menyapi anaknya. Tuntunan Al-Quran seakan-akan memberi isyarat bahwa setelah usia 2 tahun anak tidak lagi membutuhkan bahkan sebenarnya dia sudah membutuhkan makanan yang lain gitu. Mungkin bahkan setelah 6 bulan ya dia sudah membutuhkan makanan yang lain. Jadi harus disapi. Biasanya anak itu manja. Dalam konteks ini ibu harus mempunyai dalam tanda petik tega, ya kan? Untuk itu. Iya, mesti punya keteguhan hati untuk memberhentikan ini, Mbak. Untuk memberhentikan. Iya ya, 4,5 tahun lumayan. Nah, apalagi 4,5 tahun saya kira sudah sedikit sekali kalaupun ada itu ya. Saya enggak tahu ya. Baik, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Pak Quraisy, saya ingin bertanya, apakah hikmah perbedaan antara istri idah istri yang ditinggal oleh mati suaminya dan idah istri yang bercerai hidup. Kalau 3 kali suci dengan yang masih hidup, kalau bercerai meninggal itu 4 bulan 10 hari. Adakah rahasia dari keduanya? Kalau istri yang ditinggal mati suami, kita lihat sekarang Bu, itu bisa kemungkinan dia hamil, bisa tidak hamil. Begitu juga istri yang dicerai, bisa hamil dan bisa tidak hamil. Penekanannya pada istri yang dicerai oleh suami, dalam keadaan dicerai oleh suami, ya tahu, jadi berarti suaminya hidup, itu penekanannya pada apakah yang bersangkutan hamil atau tidak. Penekanannya di situ. Walaupun tentu ada masalah lain lagi, memberi kesempatan kepada masing-masing untuk melakukan introspeksi sehingga bisa rujuk lagi kan. Tetapi kalau dalam hal kematian suami, maka kita lihat kalau dia hamil maka iddahnya dilihat. Kalau melahirkan lebih lama dari 4 bulan 10 hari maka waktu melahirkan yang diambil. Ya kan? Karena iya. Dalam kandungan. Dalam kandungan. Ya. Nah, kalau tidak itu 4 bulan 10 hari. Jadi kasus ini berbeda. Nah, ibu bertanya, kenapa 4 bulan 10 hari? Iya. Nah, itu pernah ada pertanyaan dari Sayyidina Umar sewaktu beliau akan mengutus tentara-tentara ke daerah-daerah. Beliau bertanya, itu kira-kira seorang istri, seorang perempuan bisa mampu berpisah dengan suaminya berapa lama? Diperkirakan maksimal 4 bulan. Ya toh? Nah, agaknya ini sebabnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mewanti-wanti suami, jangan tinggalkan istrimu terlalu lama. Nah, karena itu waktu itu Sayyidina Umar memutuskan mengirim pasukan itu kembali setelah 4 bulan 10 hari. Nah, kalau laki-laki tidak bisa tahan lebih dari 4 bulan 10 hari juga. Biasanya jadi 4 bulan 10 hari pun tidak diberikan ya Pak Quraisy ya. Karena itu tadi saya katakan dari segi moral dia harus mampu untuk itu. Ya, kita harusnya bersyukur karena kita diciptakan lebih kuat daripada laki-laki. Benar. Ya ibu-ibu ya. Pak Quraisy, barangkali kita akan membuat kesimpulan mengenai apa yang kita kaji hari ini Pak Quraisy. Iya, saya kira yang pertama dari segi penyusuan. bahwa Al-Quran, agama Islam sangat menekankan perlunya para ibu menyusui anak-anaknya. Atau menyusukan anak-anaknya. Yang kedua yang kita dapat pelajari bahwa kehidupan rumah tangga, kehidupan di mana ada hubungan antara seorang dengan yang lain, baik hubungan itu erat maupun jauh, selama ada hubungan maka diperlukan ada musyawarah dan kerjasama yang baik antar mereka, termasuk antar suami istri yang telah bercerai. Yang ketiga, saya kira kesimpulannya adalah bahwa ada ketetapan iddah bagi perempuan-perempuan yang ditinggal suaminya mati. Ketetapan iddah itu di mana dia jangan menampakkan kegembiraan, jangan bermake up, ya toh, apalagi make upnya berlebihan. Tetapi kesedihan hendaknya menonjol, tetapi bukan lantas berkabung dalam arti 4 bulan itu. Masa itu dia jangan menerima pinangan, apalagi kawin. Saya kira demikian. Mungkin yang ingin saya ulang di sini, barangkali Pak Kureis, pemirsa di rumah, barangkali juga ibu-ibu yang barangkali sedang hamil akan melahirkan, bukan saja bahwa ASI eksklusif yang 6 bulan, tapi kalau ingin menyempurnakan begitu ya Pak Kureis ya, dalam Al-Qur'an dikatakan sempurna itu kalau sampai 2 tahun menyusui tersebut. Dan waktu kemudian akan menghentikan dan menyapi itu ada musyawarah lagi di sana ya Pak Kureis ya. Insyaallah pedoman ini bisa kita jadikan sama-sama ini ibu-ibu sekalian, semua masalah yang dihadapi dalam keluarga harus musyawarah dulu kepada suami, mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Terima kasih banyak buat Pak Kureis, ibu-ibu sekalian, para panelis di sini, insyaallah kita belajar sesuatu yang berguna lagi hari ini. Sampai jumpa lagi besok dalam acara Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.